Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberkati setiap aktivitas kita. Dan alhamdulillah juga kita bisa berjumpa kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Yang episode kali ini kita akan mulai dari surah Al-Baqarah ayat ke-142. Di mana nanti akan diterangkan mengenai kisah pengalihan kiblat di zaman Rasulullah. Dan kemudian juga akan dijelaskan lebih jauh lagi mengenai kenapa kemudian kiblat ini beralih ke Masjidil Haram. Satu lagi yang barangkali penting juga akan kita bahas di episode kita kali ini adalah mengenai hubungan antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Rasulullah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti biasanya akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Telah hadir bersama kita Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan sudah hadir juga 3 panelis di sini dan ibu-ibu di sini. Yang pertama panelis kita adalah Bapak Muhammad Subhi. Ini pengajar Universitas Muhammadiyah, Profesor Hamka Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dan yang kedua adalah teman saya nih Eksanti. Assalamualaikum, San. Iya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ahmad Fuad Fanani, peneliti International Center for Islam and Pluralism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan di sini ada ibu-ibu pagi-pagi ini yang sudah cantik-cantik, sudah siap menerima penjelasan Pak Quraisy ini. Yang pertama adalah ibu-ibu dari pengajian Ikatan Istri Dokter Kota Sukabumi, kemudian pengajian Ar-Rahma Pondok Indah, dan pengajian Raudatun Mutakin dari Kota Sukabumi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya yakin nih Pak Quraisy sudah tidak sabar mendengar ceritanya Pak Quraisy. Kenapa kemudian kiblat ini dipindahkan? Dan pasti ada cerita di balik itu semua ya Pak Quraisy ya. Dan yang paling penting lagi dari semua cerita yang ada di Al-Quran selalu ada hikmah yang bisa kita pelajari ya Pak Quraisy. Ya, sebelum kita dengarkan penjelasan Pak Quraisy, kita akan berhenti sejenak. Kami akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya, kita masuki penjelasannya. Yang tadi saya katakan bahwa kita akan mulai dari ayat 142 yang banyak menceritakan mengenai kiblat. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, berbicara tentang kiblat, pertama sekali kita perlu ketahui bahwa sewaktu Nabi masih bermukim di Mekah, beliau itu mengarah ke Ka'bah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Seperti apa yang saya katakan dalam episode-episode yang lalu, di Madinah ada orang-orang Yahudi. Nabi sampai di Madinah, menurut sementara ulama, beliau itu ingin menarik hati orang-orang Yahudi. Sehingga beliau sholat mengarah ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, yang di samping diagungkan oleh umat Islam, juga diagungkan oleh umat Yahudi. Dan sangat diagungkan. Maka Nabi mengarah ke Baitul Maqdis. Itu selama 16 atau 17 bulan. Harapan Nabi bahwa mereka itu akan lebih tertarik memeluk agama Islam, apalagi mengarahnya ke tempat yang mereka agungkan juga. Tapi tidak bergeming. Bahkan mereka memusuhi Nabi. Ketika itu Nabi merasa bahwa sebenarnya yang lebih wajar untuk dihadapkan wajah itu adalah ke Ka'bah. Bukan saja karena Ka'bah adalah kiblat yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, tetapi karena Ka'bah adalah rumah pertama, peribadatan pertama yang dibangun oleh umat manusia. Jadi kan wajarnya ke sana. Tapi Nabi tidak bermohon kepada Allah. Beliau, seperti apa yang akan kita lihat nanti, hanya sesekali atau seringkali menengadah ke langit. Maksudnya, tunggu kapan ya saya diizinkan untuk menghadap ke sana. Nah, sebelum datangnya izin itu, sebelum datangnya perintah itu, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ini awal juz kedua surat Al-Baqarah, yaitu apa? Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nanti kalau dialihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke sana, sayaqulus sufaha, orang-orang yang picik pemikirannya akan berkata, apa yang menjadikan Nabi dan kaum muslimin mengalihkan kembali arah kiblatnya yang tadinya di Baitul Maqdis, sekarang apa ini menjadikan? Ini pasti ada yang salah, kata mereka. Kalau yang dulu benar, waktu ke Ka'bah, waktu ke Baitul Maqdis, ya salah. Kalau ke Baitul Maqdis benar, itu yang dulu salah. Ya kan? Allah menjawab, Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah, timur dan barat. Kamu mengarah ke timur, kamu jumpai Allah. Mengarah ke barat, jumpai Allah. Tetapi Allah ingin menetapkan arah di mana kamu semua mengarah ke sana. Lillahil masyriqu wal maghrib, yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Dia yang memberi petunjuk ke arah jalan lebar yang lurus. Kita berhenti sejenak menganalisa ini ayat. Ayat ini tidak menjelaskan mengapa Allah mengalihkan dari sini ke sana. Ya kan? Belum menjelaskan. Terkadang ada ketetapan-ketetapan yang tidak perlu kita jelaskan mengapa demikian. Saya akan beri contoh. Kenapa di Indonesia orang setir mobil, setir kiri di sini atau setir kanan? Kanan. Kanan. Kalau di beberapa negara di Eropa, ya, setir kiri. Kenapa itu? Kebiasaan mungkin. Terima aja. Iya. Ya. Kenapa ada satu negara, satu regu sekian orang, di regu lain? Kenapa sepak bola 11 orang yang main, kalau voli 6 orang? Iya. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak perlu cari, karena kalau kita cari menimbulkan masalah. Kenapa bendera Indonesia merah putih? Hah? Kenapa Polandia putih merah? Polandia ya yang iya. Putih merah. Kenapa Monaco juga merah putih? Tidak usah dibahas. Dalam beragama ada hal-hal yang kita harus terima, sebagaimana dalam kehidupan keseharian ada hal-hal yang kita harus terima. Masalah ibadah jangan tanya kenapa begitu. Tetapi kalau masalah kehidupan kemasyarakatan boleh tanya. Nah, itu sebabnya di sini Allah tidak terangkan. Katakan itu milik Allah, timur dan barat. Di mana dia mau tentukan, dia yang tentukan. Oke. Baik. Baru dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ada ulama berkata begini, sebenarnya Ka'bah itu pusat dunia, pusat bumi. Itu sebabnya ada yang mengkritik menetapkan waktu berdasar JMT itu keliru. Dan memang keliru, ada beberapa detik itu keliru. Ada bahasan di tafsir Al-Misbah itu ketika saya menjelaskan makna Ummil Qura, induk daripada negeri-negeri. Kita tidak akan bahas sekarang. Yang penting, sebagaimana kami menetapkan Ka'bah sebagai arah di Mekah yang merupakan pertengahan, begitu juga kami ciptakan kamu menganut agama Islam ini. Agama ini adalah agama pertengahan, moderat. Kita tidak seperti kita pernah bahas orang-orang Yahudi, materialismenya terlalu tinggi. Kita pertengahan. Kita tidak mengakui banyak Tuhan, tetapi kita juga tidak berkata tidak ada Tuhan. Kita esa Tuhan. Kita tidak mementingkan hidup duniawi saja, kita pentingkan juga hidup ukhrawi. Itu tuh pertengahan. Yang baik menurut ajaran Islam adalah yang berada di tengah. Ceroboh itu buruk di ujung sana. Penakut itu di ujung sana. Yang di tengah-tengah itu berani. Boros itu buruk. Kikir itu buruk. Apa di tengahnya? Ummatan wasatan. Umat pertengahan. Oke. Jangan terlalu senang dunia. Jangan juga larut di keakhirat. Itu satu arti ummatan wasatan. Jadi Ka'bah di tengah-tengah. Ajaran ini juga berada di tengah-tengah. Nah, hal yang kedua, saya mau terangkan arti wasatan. Kita dalam bahasa Indonesia ada kata wasit. Ya? Wasit itu ya? Penengah. Penengah. Iya. Kenapa wasit dinamai wasit? Karena dia berada di tengah. Tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Nah, kita ini berada di tengah-tengah. Untuk apa saya berada di tengah sekarang ini? Supaya yang di sana bisa lihat saya, yang ini bisa lihat saya. Kalau saya di ujung sana, belum tentu yang di sana lihat. Agama ini menjadikan kita orang-orang yang berada di tengah. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu menjadi contoh teladan untuk manusia. Kita itu diminta jadi teladannya orang. Orang mesti bilang, oh itu yang hebat di sana. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Lah kita... Siapa yang kita teladani? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Rasul yang kita teladani. Jadi umat Islam meneladani Rasul. Kita meneladani Rasul. Orang lain meneladani kita. Bukan seperti sekarang ya. Kita belum tentu diteladani orang. Litakunu syuhada'a ala nas. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Iya, baik Pak Kures, kayaknya kita mesti berhenti sejenak dulu, nanti kita akan teruskan kembali. Ini melatih kesabaran kita, dan sebentar lagi kita akan kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kures Shihab, yang tadi kita mulai dari ayat 142. Silakan Pak Kures. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi sudah berhenti pada... Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Lanjutan ayat ini menyatakan wa ma ja'alnal qiblatallati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Maksudnya kami segera akan mengalihkan kiblat, memerintahkan kamu menghadap ke Mekah. Kami tidak jadikan kiblat mengarah ke Ka'bah itu yang sebelumnya kamu mengarah ke Baitul Maqdis. Kami tidak jadikan itu kecuali untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling murtad tidak mau ikuti Rasul. Yang saya ingin garis bawahi kalimat untuk mengetahui. Sebenarnya Allah sudah tahu. Nah, maksudnya di sini untuk mengetahui. Pengetahuan Allah ini berkaitan dengan sejak dulu dia sudah tahu. Tetapi dia ingin tahu dalam kenyataan. Ya toh? Saya sudah tahu anak ini tidak bakal lulus. Tetapi saya mau tahu dalam kenyataan. Sehingga dia juga tahu. Saya adakan ujian, memang dia tidak lulus. Ya. Itu maksudnya agar supaya... Oke. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. meskipun persoalan ini itu berat dilakukan kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang. Kenapa tadinya kita kemari? Ini batal nih kita punya salat, enggak diterima lagi salat kita nih. Gimana? Maka Allah selanjutnya menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak bermaksud menghilangkan, menghapuskan iman kamu. Sebenarnya maksudnya bukan imannya, salatnya. Tapi kenapa di sini Allah berkata tidak akan menghapuskan iman? Karena sholat itu tanda iman. Kalau Anda beriman, Anda pasti sholat. Ya. Kalau Anda tidak beriman, tidak akan sholat. Karena itu di sini katakan, makanallahu liyudhi'a imanakum. Artinya Allah tidak bermaksud menghilangkan, menghapuskan, membatalkan sholat kamu. Ya kan? Bukan itu maksudnya. Tapi ingin menguji. Innallaha binnasi laraufur rahim. Nah, setelah itu baru turun sekarang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad. Qad ada yang mengartikan seringkali. Ada yang mengartikan terkadang. Jadi ini kata yang bisa bertolak belakang maknanya. Kalau saya berkata qad dalam arti seringkali kami melihat berbolak-balik wajahmu menengadah ke langit. Kalau saya berkata terkadang Allah melihat wajahmu menengadah ke langit. Kamu mau minta, tapi ragu. Segan. Kamu tidak mau minta. Tapi kami tahu itu. Maka, inilah perintahnya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Pasti kami akan arahkan kamu, mengalihkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Mau lihat kedudukannya Rasulullah di sisi Allah. Belum dia ucapkan, sudah diberi. Saya tahu kamu suka itu. Kami pasti akan mengarahkan kamu mengarah ke Ka'bah. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ada masalah. Perlu mengarahkan wajah atau badan? Bisa enggak? Kalau kiblatnya ke sana, badan saya ke sana, saya begini. Jadi wajah artinya seluruh badan. Bagaimana kalau sholat? Apakah kita sholat itu Allahu Akbar melihat ke bawah atau melihat ke depan? Ada ulama berkata kita disuruh mengarahkan wajah ke sana, jadi lihat ke depan aja. Ada ulama berkata tidak, itu ini pendapat tadi Imam Malik. Imam Syafi'i berkata lihat ke bawah. Ada pendapat yang lebih baik, mengarah ke depan waktu berdiri, sewaktu ruku mengarah ke tempat sujud, waktu sujud mengarah ke arah hidung. Itu yang paling baik. Oke. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sementara ini ayat turun waktu Nabi di masjid. Ada yang berkata waktu Nabi di satu rumah. Salat dohor. Ada yang berkata salat asar. Maka waktu turun ayat ini, Nabi langsung mengarah ke itu. Ada yang berkata waktu di masjid itu nanti yang jadinya di Medina ada masjid kiblatainnya. Ada orang-orang yang sholat di sana masih menghadap ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba ada sahabat berkata, kiblat beralih. Jadi mereka dua rakaat ke sana, dua rakaat balik. Maka masjid kiblatain itu. Oke, kita lanjutkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini kalau kita berkata Nabi sedang di rumah, maka perintah ini turun agar supaya mengarah ke Ka'bah sewaktu berada di rumah itu. Bagaimana kalau sudah keluar rumah? Jangan sampai ini hanya di rumah. Maka dilanjutkan, wahai fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum. Di mana saja kamu berada, arahkan ke sana. Kamu keluar rumah di Madinah, arahkan ke sana. Fawallu wujuhakum syatral fitrahu. Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa kiblat itulah yang benar. Paling tidak kalau mereka menggunakan logika mereka, mereka berkata itu memang benar. Ada yang berkata memang ada di dalam kitab suci mereka yang berkata bahwa nabi akan mengarah ke Ka'bah. Baru di la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataita alladziina utul kitaaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau kamu memberikan argumentasi seluruh bukti tentang kebenaran kiblatmu ke Ka'bah itu, ahlul kitab tidak mau percaya. Ma tabi'u qiblatak. Tetapi wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Kamu juga tidak boleh ikuti kiblat mereka. Oke? Okay? Okay. Saya ingin pindah ke ayat 48, ini sangat penting. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap kelompok ada arah yang mereka mengarah ke sana. Baru dikatakan fastabiqul khairat. Ah, ini kita lihat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Kalau orang Yahudi menghadap ke sana, silakan. Orang Nasrani menghadap ke sana, silakan. Kamu menghadap ke Ka'bah, silakan. Intinya berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Sementara ulama mempersempit maknanya, hai kaum muslimin, berlomba-lombalah dalam kebajikan dalam melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Kalau dhuhr sudah masuk, cepat-cepat. Siapa yang lebih cepat? Kalau asar sudah masuk, cepat-cepat. Ya kan? Jadi sholat berlomba. Artinya yang lebih dulu itu yang mendapat kebajikan lebih banyak. Dilanjutkan walikullin wijhatun fastam aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kamu menghadap ke Ka'bah, itu menghadap ke Baitul Maqdis, ini menghadap ke mana, macam-macam. Kamu sendiri, setiap orang, ini ada di Jakarta, ini ada di Paris, itu ada di Belanda, ini ada di Saudi, dimanapun kamu berada, Allah akan menghimpun kamu semua. Oke. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Diulangi lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau tadi itu di rumah atau di masjid, diulangi. Jangan beranggapan bahwa perintah ini hanya ditujukan kepadamu wahai Muhammad sewaktu kamu berada di masjid ini. Tetapi dimanapun kamu berada di Madinah, arahkan ke sana. Ya kan? Diulangi. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan dimanapun kamu berada, kalau di Madinah ke sana, kalau kamu keluar kota, arahkan juga ke sana. Jadi yang di Jakarta arahkan ke sana. Di mana pun itu maksudnya wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatra li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjat illa alladziina dhalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Supaya tidak ada alasan bagi orang untuk berkata, kenapa sih ini orang ini pindah-pindah? Udahlah, tetap mengarahlah ke sana. Baik. Yang tidak kurang pentingnya untuk kita bahas di sini, Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat 151 ini punya kaitan dengan ayat 129. Di ayat 129 kita tidak terangkan ini dalam episode yang lalu. Itu doanya Nabi Ibrahim agar Allah mengutus seorang rasul dari kalangan masyarakat yang tinggal di Mekah. Itu ayat menyatakan Rabbana wab'as fihim rasula. Ya Allah, utuslah dari kalangan mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayatik, membacakan kepadamu ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka tulis baca atau mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan al-hikmah sunnah nabimu. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Saya ingin kita perlahan-lahan lihat ini. Kita lihat permohonan Nabi Ibrahim. Yang pertama, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Satu ya. Iya. Yang kedua, yatlu alaihim ayatik, membacakan kepadamu ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar mereka Alkitab dan hikmah. Tiga. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Empat. Empat yang diminta oleh Nabi Ibrahim ya. Mm-hmm. Kita lihat pengabulan Allah. Dia katakan di sini, kama arsalna fikum rasula, kami mengutus kepadamu seorang rasul. Mm-hmm. Yang pertama sama dengan yang pertama. Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, menyucikan kamu. Tiga. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Empat. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Lima. Dia minta empat, dikasih lima. Nah, coba lihat Tuhan. Dia minta empat, diberi lima. Baru susunannya diubah. Kalau tadi yatlu alaikum ayat sama, wa yuzakkikum, waktu Nabi Ibrahim minta sucikan mereka, itu permintaannya yang ketiga. Iya. Tetapi waktu dikabulkan, itu permintaan yang kedua dikabulkan Tuhan. Jadi ada permintaan Anda ditunda nanti, bukan waktunya saya kasih. Ada permintaan yang Anda minta ditunda, diberi lebih dulu. Nah, itulah doa. Jadi Allah mengabulkan doa dan memberikan kepada seseorang sesuai dengan kemaslahatannya. Itu yang dapat kita lihat dari. Iya, baik, kita sudah belajar mengenai kiblat, juga kita belajar mengenai hubungan antara tadi doa Nabi Ibrahim ya. Kemudian apa yang dikabulkan oleh Allah, dan kita juga bisa belajar bahwa ternyata ini urutannya tidak seperti yang kita minta begitu ya Pak Quraish ya. Ya nanti pasti pertanyaan akan banyak muncul di sini, tapi sebelum kita bertanya nanti Pak Quraish menjawab, kita akan break sejenak, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Yang tadi kita mulai penjelasannya dari ayat 142 dan langsung ke panel cerita yang pertama, Pak Subhi, silakan Pak. Terima kasih. Saya ingin menyoroti ayat 143 dari surat Al-Baqarah. Ada salah satu kata kunci yang bisa saya ambil, yaitu ummatan wasato. Di ayat lain, Allah pun memperkenalkan umat Islam sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummah. Bagaimana kaitan dua ayat ini menurut Pak Quraish? Serta yang terpenting adalah bagaimana implementasi atau langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam untuk mewujudkan ummatan wasatho, terutama dalam konteks keindonesiaan. Terima kasih. Khairu ummah, sebaik-baik umat, antara lain karena dia memerankan peranan moderasi, peranan tengah. Kalau mau menjadi orang yang terbaik, jangan ekstrim. Ekstrim kiri atau kanan tidak. Kita ummatan wasatho. Jangan tenggelam dalam materialisme, tidak juga dalam spiritualisme. Itu tadi yang saya katakan bahwa pertengahan itu yang paling baik. Tidak usah terlalu kaya, tapi jangan terlalu miskin. Iya kan? Itu saya untuk peranannya ini banyak sekali, panjang sekali. Itu satu bahasan tersendiri juga. Tapi intinya bahwa yang terbaik adalah yang pertengahan. Iya, baik, langsung ke panelis kedua, Eksanti, silakan San. Iya, terima kasih Dola. Pak Ustadz, mungkin ini saya mau bertanya mengenai kiblat tadi. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita berada di luar rumah, misalnya kita seperti saya syuting berada di luar daerah yang memang saya tidak tahu, kadang-kadang tidak bisa menemukan arah kiblat atau nggak ada yang tahu arahnya kemana. Kadang-kadang kita sholat sesuai dengan ya udah deh kesini aja gitu, tapi ternyata tiba-tiba salah, bukan kesitu misalnya arahnya. Nah itu kita harus mengulang sholat kita atau bagaimana? Dan bagaimana kalau memang kita tidak bisa menemukan arah kiblat? Yang pertama, kiblat kalau orang menetap di suatu tempat, maka arahnya harus mengarah ke Ka'bah. Kalau tidak tahu, harus berusaha untuk tahu. Kalau setelah berusaha untuk tahu tapi keliru, insya Allah Allah menerima. Iya. Ya kan? Kalau dalam perjalanan, apalagi dalam kendaraan yang bergerak, maka di situ berlaku apa yang kita baca tadi, lillahil masyriqu wal maghrib. Kita berusaha ke sana. Kalau kendaraan belok, ya udah deh, enggak usah. Ya kan? Begitu. Jadi selesai ya. Yang panelista yang ketiga, silakan. Tadi Pak Kures mengatakan bahwa permintaan yang kita minta kepada Allah tidak mesti dikabulkan secara berurutan seperti di surat 129 dan 152. Kalau di surat 129 yang diminta duluan oleh Nabi Ibrahim adalah yu'alimumul kitab dan yuzakihim, tapi implementasi dari permintaan itu tidak berurutan. Apa hikmah di balik itu semua? Terus yang kedua, bagaimana supaya kita tidak terus berputus harap dan berdoa kepada Allah? Yang pertama, kita manusia ini belum tentu tahu apa kemaslahatan kita. Allah yang lebih tahu apa yang mesti kita dahulukan, apa yang mesti kita. Biasa kita minta begini, padahal sebenarnya ini bisa dicapai kemudian, ada yang lebih penting untuk dicapai. Nah, dari situ bisa terjadi perubahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ditanyakan, ada hal yang menarik. Sebenarnya orang tidak boleh berputus asa dari berdoa. Saya ingin beri contoh. Ini Nabi Ibrahim berdoa ya. Berapa lama doanya baru dikabulkan? Nabi Ibrahim itu hidup 1998 sebelum Masehi. Doanya agar diutus seorang nabi dari Mekah. Nabi Muhammad itu diutus pada tahun 560 Masehi. Jadi itu berapa tahun baru dikabulkan? 2000 tahun lebih. 2500 tahun. Karena itu yang paling maslahat. Jadi jangan pernah putus asa. Tidak ada doa yang tulus yang tidak dikabulkan Tuhan. Hanya ada yang diganti. Seperti kalau seorang anak minta motor, saya katakan jangan, saya ganti dengan yang lain, karena itu lebih maslahat buat dia. Tapi tidak ada istilah putus asa. Kita akan break sejenak, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Baqarah. Ibu-ibu ada pertanyaan lebih jauh, Ibu? Silakan. Apakah betul kiblat itu berada di tengah-tengah bumi kita? Dan kenapa kalau kita mencari kiblat selalu mengarahnya ke arah terbenamnya matahari? Terima kasih. Kiblat itu benar ada di pusat bumi. Ada bahasan yang cukup panjang. Tadi saya sudah katakan, kalau ibu mau tahu, baca di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang Ummul Qura. Sebenarnya tidak selalu kiblat itu mengarah ke tempat tenggelamnya matahari, tergantung dari mana posisi ibu. Iya kan? Orang-orang yang di mana itu di ada orang-orang yang tidak mengerti itu menganggap selalu ke barat, padahal sebenarnya dia bisa ke timur, ya tergantung dari posisi. Boleh jadi di Eropa itu tidak mengarah ke tempat tenggelamnya ini ya. Saya kira begitu, Bu. Tidak harus. Kalau kita di Indonesia, iya. Mengarah ke barat. Iya. Jadi baik, ada lagi yang lain barangkali? Silakan, Ibu. Pak Kurais, pada ayat ke-144 surat Al-Baqarah disampaikan bahwa maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Apa yang dimaksud dengan kiblat yang kamu sukai dalam ayat ini. Iya, tadi kita terangkan bahwa sebenarnya Nabi itu kepingin agar mengarah ke Ka'bah. Itu leluhur beliau di sana, itu rumah peribadatan pertama, itu pusat bumi. Jadi keinginannya ke sana. Maka yang kami akan alihkan wajahmu, memerintahkanmu mengarah ke kiblat yang engkau sukai, yakni ke Mekah, ke Ka'bah. Itu maksudnya, Bu. Iya. Ya, rasanya kita masih bisa kemudian menyimpulkan atau barangkali mencari hikmah dari apa yang kita pelajari dan kita kaji hari ini nih, Pak Kureis. Iya, yang pertama, kita diperintahkan mengarah ke Ka'bah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia pemilik timur dan barat. Itu agaknya sebabnya sehingga Ka'bah itu berbentuk kubus. Kalau kita di Mekah, di Ka'bah, yang mau mengarah ke selatan boleh, ke barat boleh, itu gambaran lambang dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di timur yakinlah Allah di sana. Allah berada di mana-mana. Iya. Oke, itu satu. Yang kedua, yang kita bisa angkat di sini adalah bagaimana seharusnya kita beragama. Yaitu agama ini adalah agama yang moderat, yang selalu mencari yang tengah. Tidak usah memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan agama. Ada orang mau puasa terus panjang hidupnya. Ada orang yang mau bangun malam terus menerus. Rasulullah tidak. Dia bilang, saya salat malam tapi saya juga tidur. Ada orang yang tidak mau kawin. Kata Nabi, saya juga kawin. Ya kan? Karena ini agama. Jangan salah paham ya, saya berkata bangun malam terus menerus itu maksud saya terus menerus sepanjang malam. Sepanjang malam. Ya kan? Bukan setiap malam hari, ya. Baik. Saya kira yang ketiga mungkin kesimpulan kita adalah bahwa doa jangan tergesa-gesa. Dan atau berputus asa karena doanya tidak dikabulkan. Kalau Anda meminta agar matahari terbit pada jam 12 malam, penantian Anda sia-sia. Baik, Pak. Tapi rasanya yang barangkali hari ini kita kemudian belajar lebih jauh adalah bagaimana akhlak Nabi yang mulia. Padahal kita tahu bahwa sebagai Rasulullah, Dia bisa meminta apa saja kepada Allah. Tapi meminta pun Dia enggan begitu ya, Pak Quraisy ya. Beliau betul-betul hanya memandang ke langit. Tapi begitu pula kita bisa lihat mulianya Rasul. Tanpa meminta pun Allah telah memberikan. Tapi mungkin kita juga harus belajar bagaimana caranya supaya bisa di tengah ya Pak Quraisy ya. Ternyata jadi di tengah itu pasti tidak mudah. Karena kemudian disebutkan harus berada di tengah. Begitu ya Pak Quraisy. Dan mudah-mudahan hari ini kita juga belajar. Pemirsa di rumah juga barangkali ya. Bahwa doa yang kita panjatkan tiap hari yang barangkali belum terkabul pertama. Bukan tidak dikabulkan, tapi memang belum saatnya dikabulkan. Ataupun kalau tidak dikabulkan, barangkali kita lupa. Bukan tidak dikabulkan, tapi sudah diganti dengan yang lain yang ternyata jauh lebih baik untuk kita. Terima kasih banyak buat Pak Kureis, buat semua ibu-ibu di sini, juga para panelis kita, Eksa, terima kasih banyak. Dan insya Allah kita bisa berjumpa kembali di episode berikutnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.